إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga merupakan karunia yang besar. Keberadaan seorang anak di suatu keluarga merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Ketika dia masih kecil, wajahnya yang imut dan menggemaskan menjadikan kehidupan kita begitu bahagia. Rasa lelah, rasa letih, keringat yang bercucuran, serasa semua itu tidak akan menjadi hilang. Semua itu akan menjadi hilang tatkala seorang ayah melihat ke wajah yang sangat menggemaskan dari anaknya. Hari berganti hari, dengan berjalannya waktu, usia sang anak pun semakin hari semakin bertambah. Tubuhnya pun semakin hari semakin besar. Bertambah lagi kebahagiaan yang dirasakan oleh suatu keluarga yang memiliki buah hati tersebut. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang anak, buah hati yang kita miliki, ternyata semua itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tidak mau, rela tidak rela, ridha tidak ridha, suatu saat pasti kita akan berpisah dengan anak tersebut. Apakah kita selaku orang tua yang lebih dahulu meninggalkan anak-anak kita, ataukah sebaliknya anak kita yang lebih dahulu meninggalkan kita? Semua berjalan dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu harus kita sadari bahwasannya putra-putri kita merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di pundak-pundak kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, barakallahu fikum. Apabila kondisinya demikian, dan semua itu kita menyadari bahwasannya sosok anak putra dan putri yang berada di tengah-tengah kita merupakan amanah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dan memperhatikan sebaik-baiknya titipan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menjaga mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita selaku orang tua untuk menjaga mereka dari siksaan api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang laki-laki, sebagai qawwamun, pemimpin keluarga, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya? Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh sahabah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ay allimuhum wa addibuhum. Jagalah keluarga kalian dari api neraka dengan cara ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu syariat Islam, dan ajarkan pula kepada mereka adab-adab Islam. Seorang tabi'i yang mulia Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah. Engkau menjaga keluarga kalian dengan cara memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, dan engkau mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antaqum 'alaihim bi amrillah ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum 'alaih. Dan engkau berkewajiban selaku orang tua untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau memerintahkan kepada anak-anak kalian dan membantu mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita lillahi ma'siyatan rada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha. Dan suatu saat apabila kalian melihat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh anak-anak kita, kemaksiatan kepada Allah dilakukan oleh putra-putri kita, maka hendaklah kalian untuk mencegahnya dan untuk memperingatkan mereka dari kemaksiatan tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah penjelasan dijelaskan oleh para ulama bagaimana seseorang di dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Karena sejatinya kita sebagai orang tua, sejatinya kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga yang menjadi pemimpin di suatu rumah tangga, maka sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita lakukan terkait dengan amanah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ini sebagai hamba yang melaksanakan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah letakkan di pundak kita dengan sebaik-baiknya, ataukah justru kita sebagai hamba yang menelantarkan titipan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk amanah tadi? Kita adalah sebagai pemimpin, dan kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Seorang penguasa, dia adalah pemimpin, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah merupakan pemimpin, dan di hari kiamat nanti dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin dalam lingkungan keluarganya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tarbiyatul aulad, mendidik anak, merupakan perkara yang sangat mendasar kebutuhannya. Apabila kita lihat, kita perhatikan dari ayat yang kita sebutkan tadi dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan memahami bahwasanya sesungguhnya secara asal, secara dasar, kewajiban di dalam mendidik anak, mendidik putra putri kita merupakan kewajiban orang tua masing-masing. Kita yang memiliki anak, yang kita ketahui anak tersebut merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan memperhatikan titipan Allah tersebut. Sehingga kita sebagai kepala keluarga merupakan madrasatul ula, sebagai sekolah yang pertama dalam mendidik putra-putri kita. Maka kita harus meluangkan waktu kita untuk mendidik mereka. Maka kita harus mencurahkan tenaga kita untuk memperhatikan mereka, sebagai bentuk melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat yang kita baca mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Arah pembicaraannya itu kepada mereka sebagai kepala keluarga. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Sehingga secara asal masing-masing kita itulah yang wajib untuk menjaga, mentarbiyah, mendidik putra-putri kita. Namun tentunya kita masing-masing kita menyadari bahwasannya mendidik anak di keluarga kita merupakan sesuatu yang sangat berat, akan selalu berbenturan dengan kewajiban kita, dengan pekerjaan kita, usaha kita, mencari ma'isyah, selalu akan bertentangan. Sehingga patutlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdirinya di tengah-tengah kalian suatu lembaga pendidikan yang pengurus-pengurusnya mereka meluangkan waktunya, mereka rela untuk meninggalkan pekerjaan mereka, mereka rela hidup dengan kekurangan, tidak lain dan tidak bukan demi memperhatikan putra-putri kita semuanya, yang keseharian kita meninggalkan, memberikan, menitipkan anak kita, lalu kemudian kita menyibukkan diri kita dengan pekerjaan. Tentunya mereka, pihak-pihak yang mereka mengurusi putra-putri kita, justru sebaliknya, mereka meninggalkan pekerjaan mereka demi mengurus putra-putri kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdirinya di suatu wilayah, daerah kita, kampung kita, lembaga pendidik yang ada di situ, mereka mendidik putra-putri kita dengan manhaj akidah yang benar. Mereka mendidik putra-putri kita dengan agama Islam yang benar. Mereka mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan sunnah, mereka mengajarkan akhlak, mereka mengajarkan untuk menghafal Al-Qur'an, mereka mengajarkan untuk menghafal hadis. Suatu nikmat yang tiada tara. Dengan melihat kondisi saudara kita di belahan bumi sana yang mereka sangat semangat di dalam mendidik putra-putri mereka, namun di tengah-tengah mereka tidak ada lembaga pendidikan untuk kemudian mereka memasukkan putra-putri mereka di lembaga pendidikan tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Kita meyakini bahwasanya mendidik putra putri kita di rumah kita merupakan sesuatu yang berat. Lalu kemudian karena beratnya mendidik putra putri kita di rumah, kemudian kita titipkan di pendidikan-pendidikan, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sepantasnya bagi kita untuk selalu mengingat, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyatul aulad, mendidik anak sebagaimana yang telah kita sampaikan, yang pertama kali menanggung kewajibannya adalah orang tuanya masing-masing. Dan tentunya tarbiyatul aulad di dalam mendidik anak itu merupakan perkara yang sangat luas pembahasannya, dengan memperhatikan sekian banyak keadaan-keadaan. Maka di antaranya yang terpenting adalah, dan itulah yang dipesankan oleh para ulama ussalaf dalam proses tarbiyatul aulad, di antara keadaan-keadaan yang mesti bagi kita untuk memperhatikannya adalah, sebelum kita menginginkan memiliki putra putri yang salihah, maka tentunya kita selaku orang tua hendaklah menjadi sebagai orang tua yang soleh, memperbaiki diri, menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang soleh, yang kemudian berharap kesolehan kita lalu kemudian memberikan keturunan-keturunan yang soleh. Bukankah para ulama ussalaf telah mengatakan, al-uruqut thayyibah tumbitu thimar al-halwah, akar-akar yang kokoh, akar-akar yang baik, itu akan menumbuhkan buah-buah yang manis. Buah dari suatu pohon yang menentukan baik atau tidaknya kualitas dari buah tersebut adalah akar dari pohon tersebut. Sehingga apabila akarnya mendapatkan nutrisi-nutrisi yang baik, pupuk-pupuk yang baik, maka niscaya akan membuahkan buah-buah yang manis, yang memiliki kualitas yang bagus. Maka demikian pula kita, yang statusnya itu sebagai akar dari pohon, apabila kita menjadikan diri kita sebagai orang yang baik, orang yang soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dari kita keturunan-keturunan yang baik. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inni la usalli fa adzkuru waladi fa azidu fi salati. Suatu saat saya pernah mengerjakan sholat. Setelah saya selesai sholat, saya mengingat tentang anakku. Maka dengan mengingatnya anakku tersebut, menjadikan aku berkeinginan untuk menambah ibadah sholatku, agar kemudian kesolehan ibadah yang diamalkan, berkahnya pun kemudian sampai ke putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pesan para ulama ussalaf bagi kita semuanya untuk selalu memperhatikan kondisi putra-putri kita. Mulai dari dini, mulai dari kecil sampai dia berumur dewasa, maka seorang orang tua terus memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mendidik putra-putrinya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa. Hendalah seorang itu merasa khawatir, merasa takut untuk meninggalkan setelah mereka itu keturunan-keturunan yang lemah. Dijelaskan oleh para ulama salaf bahwasannya ayat ini berkenaan tentang seorang orang tua yang hendak meninggal dunia. Ketika dia menulis wasiat dan menyampaikan wasiatnya kepada putra-putrinya, keumuman manusia ketika orang tua hendak meninggal dunia akan mewasiatkan kepada putra-putra dan putrinya terkait dengan harta yang dia tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Semestinya yang mereka khawatirkan adalah tatkala mereka meninggal dunia lalu kemudian meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah imannya, yang lemah agamanya. Ini semestinya yang lebih dikhawatirkan oleh orang tua tatkala dia hendak meninggal dunia. Demi Allah, ujian yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi selaku orang tua di zaman ini, kita rasakan begitu berat. Apakah ujian dan cobaan yang muncul dari nafsu kita? Ataukah ujian dan cobaan yang keluar dari luar kita? Dari musuh-musuh Islam. Sangat berat kita rasakan. Maka demi Allah, sesungguhnya putra-putri kita yang sekarang ini masih berusia 9-10 tahun, kita tidak mengerti, kita tidak tahu ketika kita telah meninggal dunia, ujian dan cobaan sebesar apa yang kemudian mereka akan hadapi nanti. Lalu bagaimana kiranya kalau seandainya kita meninggalkan putra-putri kita dalam keadaan memiliki iman yang lemah? Lalu bagaimana keadaannya kalau seandainya kita meninggalkan putra dan putri kita dalam keadaan memiliki takwa yang rapuh? Apakah kemudian mereka akan mampu untuk menghadapi ujian dan cobaan yang tentunya lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan ujian dan cobaan yang kita hadapi sekarang ini? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sadar, marilah kita kemudian bangun kembali dan melangkah untuk kemudian memupuk sekuat-kuatnya iman dan takwa pada putra-putri kita, agar kemudian suatu saat ketika kita hendak meninggal dunia, kita merasa lega dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian upaya dan usaha yang telah kita curahkan selama ini menjadikan iman-iman putra dan putri kita itu sebagai iman-iman yang kokoh, yang kuat. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang semestinya yang kita lakukan demi mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan di pundak-pundak kita berupa amanah, agar kemudian kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang baik dan menyelamatkan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimish shalah.